Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca wasan dhammah menjadi tanda rafa pada empat tempat. Pada isim mufrad jaa zaidun, pada isim pada jamak taksir jaa rijalu, pada jamak munsalim jaa muslimatu, dan pada fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu, tidak bersambung dengan adib tasniyah, oh jamaah, dan yang mukhatabah, tidak bertemu langsung dengan nun taukid, thaqilah atau khafifah, dan tidak bersambung dengan nun niswah, tadninah. Sehingga sudah kita baca, kita sudah bisa mengirab, kita sudah bisa mengirab kalimat jaa zaidun. Zaidun fa'il, tanda rafanya dhammah. Jaa rijalu, rijalu fa'il, tanda rafanya dhammah. Pembahasan sekarang adalah niabah al-wawi atau dhammah. Penggantian wawu yang menggantikan dhammah sebagai tanda rafa. Kalau kita ketemu kalimat jaa al-muslimuna, antara jaa zaidun dan jaa al-muslimuna sama. Zaidun sebagai fa'il, al-muslimuna sebagai fa'il. Zaidun marfu, muslimun marfu. Cuma masalahnya kalau zaidun kita sudah tahu. Zaidun marfu tanda rafa'nya dhammah. Bagaimana dengan muslimun, jal muslimun? Muslimun fa'il juga, marfu. Apa tanda rafa'nya? Nah, ini sedang kita bahas. Ternyata tanda rafa' itu bukan hanya dhammah. Tanda rafa' juga ada yang lain. Ja'a zaidun, ja'a fil madhi, zaidun fa'il, fa'il marfu, tanda rafa'nya dhammah. Sudah kita bahas. Sudah kita hafal. Lalu bagaimana dengan kalimat jaa abuka, jaa akhuka? Kedudukannya sama, kedudukannya zaid pada jaa zaidun dengan abuka pada jaa abuka. Sama-sama fa'il, sama-sama marfu. Bedanya kalau zaidun tanda rafa'nya dhammah. Dia isim mufrad. Bagaimana dengan abu jaa abuka? Abuka juga fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Ini sedang kita bahas. Ternyata tanda rafa' itu bukan hanya dhammah. Iya, ada juga tanda rafa' itu wawu. Ini yang kita baca. Kata beliau, qala wa mal wawu fatakunu alamatin raf'i fi mawdi'in. Adapun wawu menjadi tanda bagi rafa' pada dua tempat. Fidah bin Mudakar Salim wa fil asma'il khabsah. Yang pertama pada jamak Mudakar Salim, dan yang kedua pada asma'il khamsah, wahia abuka, wa akhuka, wa hamuki, wa fuka, wa lumadin. Qala Muhyiddin rahimahullahu ta'ala, wa aqulu takunul wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in. Wawu menjadi tanda atas rafa'nya satu kata di dua tempat. Wawu menjadi tanda rafa' pada satu kata di dua tempat. Al-awal yang pertama pada jam mendekat salim. Wal-maudi thaniya tempat yang kedua adalah al-asma al-hamsa. Qala amma jamul mudzakkar salim. Ini yang sering saya ulang-ulang ikhwan rahiman rahimakumullah sejak kita belajar yang dasar-dasar diusahakan ya memahami menghafal ta'arif ya definisi-definisi dihafal dipahami ta'arif ya kemudian apa taqasim pembagian-pembagian kemudian fawariq. Ini contohnya. Ternyata jamak ada tiga bagian. Ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, ada jamak mudzakkar salim. Ini namanya taqasim, pembagian. Jamak ada tiga. Apa definisinya? Sudah kita lewati. Jamak taksir adalah iya, yang berubah dari bentuk mufradnya. Dengan enam perubahan sudah kita baca. Jamak muannats salim adalah yang dijamak dengan tambahan alif dan ta. Mazidatain. Sekarang jamu dzakar. Apa jamu dzakar salim? Bahwa ismun dalla al akthara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Salihun litajridi an hadhi ziyadah wa'atfu mislihi alaih. Isim yang menunjukkan lebih dari dua. Isim yang menunjukkan lebih dari dua. Dengan tambahan di akhirnya. Tambahan di akhirnya waw dan nun atau ya dan nun. Dengan tambahan di akhirnya ini waw dan nun atau ya dan nun. Yang salih li tajrid, yang masih bagus, masih baik, masih bisa bermakna ketika dikosongkan dari ziyadah ini, dari alif, dari ya dan nun atau ya waw dan nun. Ya, ketika dikosongkan dari ziyadahnya dari waw dan nun dan ya dan nun, dia masih punya makna sempurna. Wa'atfu mislihi alaih. Dan diatapkan semisal dia kepada dia. Contohnya apa? Al-muslimuna. Muslimuna. Muslimuna isim yang menunjukkan lebih dari dua. Dengan tambahan di akhirnya jadi waw dan nun. Dan dia masih bagus. Masih bermakna sempurna ketika dikosongkan dari waw dan nun. Muslimuna dibuang waw dan nunnya. Muslimun. Masih bermakna sempurna. Dan diatapkan semisal dia kepadanya. Yaitu muslimuna itu sama dengan muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun dan seterusnya. Ya, muslimuna dia membedakan salim. Itu sama dengan muslimun wa muslim wa muslim. Ini maksud beliau rahimahullahu ta'ala. Dia masih bisa dikosongkan dari tambahan. Dan diatapkan semisalnya kepadanya. Ja'a al-muslimuna. Itu sama dengan ja'a al-muslimu wal-muslimu wal-muslimu. Sama seperti itu. Nah ini jama' mudzakkar salim. Kita tahu pembagian jama' ada tiga. Tahu definisinya. Dan kemudian dipahami perbedaan-perbedaannya. Ini ta'arif, wat-taqasim, wal-fawariq. Jadi pahami sejak dini, sejak awal kita belajar kitab-kitab. Iya, apapun fannya, bidangnya. Qala nahu fariha al-mukhallafun. Fariha fi'il ma'adhi. Al-mukhallafun fa'il. Fa'il itu marfu. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya waw. Kenapa tanda rafanya waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Itu. Qala Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Rasikhun dia marfu. Tanda rafanya waw. Kenapa tanda rafanya waw? Karena dia membutuhkan salib. Wal mu'minun juga dia dalam keadaan marfu. Kenapa tanda rafanya waw? Kenapa? Karena dia membutuhkan salib. Seperti itu. Walau karihal mujrimun, sama juga mujrimun. Illam yakum iyakum minkum isrun sabirun. Isrun sabirun. Sabirun ini marfu. Apa tanda rafanya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Apa tanda rafanya? Waw. Karena dia jamak mudzakkar salim. Bagaimana dengan isrun? Nah, ini seperti kemarin kita baca. Isrun itu namanya mulhaq. Kata yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Yang hukumnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia bentuk rupanya sama dengan jamak mudzakkar salim. Bahkan dia di sini rafanya dengan waw. Tetapi tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Ini mulhaq. Isrun, iya, dia isim marfu'nya dengan waw, tetapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Dia namanya mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia bentuk rupanya sama dengan jamak mudzakkar salim, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Qala wa harun a'tarafu bidunubihim wa harun. Fakullun, ingat. Kullun apa? Tanwin iwad. Asalnya kullu wahidin atau kullu kalimatin. Iya, ini iwad dari satu kata yang terbuang. Masing-masing kata dari muhallafun, warasihun, al-mu'minun, al-mujrimun, sabirun, aharun. Ini semua adalah jamak mudzakkar salim. Dalun al-aktsar min itsnain, karena dia isim yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar. Wa fi ziyadatun bi akhirih, dan padanya ada ziyadah di akhirnya. Wa hiya al-waw wa nun. Nah. Wa huwa, dan dia salih tajrid. Min hadhihi ziyadah, dia pantas, yakni masih bermakna sempurna ketika dikosongkan dari tambahan ini. Masih bisa bermakna. Al-mukhallafun, kalau seandainya dibuang wa'adu nunnya, mukhallaf masih bermakna. Sama. Al-mukhallafun itu sama dengan mukhallafun, wa mukhallafun, wa mukhallafun. Qala, ala tara, tidakkah kau lihat, anna katakul, mukhallafun, wa rasikhun, wa mu'minun, wa mujrimun, wa sabirun, wa akharun. Artinya ketika dibuang, dikosongkan dari waw dan nun, dia masih bermakna sempurna. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kullu lafzin minal fadil jumil waqiah fi hadhihi al-ayat marfu. Semua lafaz-lafaz jama' yang ada di ayat-ayat ini, semuanya itu marfu. Qala wa alamu raf'ihi al-waw niyabatin dhammah, dan tanda rafanya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah. Nah, sekarang tambahan faidah. Ya, tadi fariha al-mukhallafun, fariha fil madhi, mukhallafun, fa'il. Apa tanda rafanya? Waw. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Sekarang pertanyaannya, nunnya muhallafun, nunnya nun apa itu? Ini kata beliau, wa hadhihi nun allati ba'da al-wawi, iya, nun yang ada setelah wawu itu adalah iwadun ani tanwin, itu adalah nun pengganti dari tanwin. Bi qaulika, pada ucapanmu muhallafun. Wa huwa al-ism mufrad. Dengan kata lain, nunnya itu adalah pengganti tanwin pada isim mufradnya. Gitu maksudnya. Ketika dalam keadaan mufrad, dia ada tanwin. Ketika dijamak, tanwinnya diganti dengan nun. Iyyakum minkum isruna sabirun. Sabirun, coba takar salim. Mufradnya, sabirun, ada tanwinnya. Ketika dijamak, waw itu tanda rafa'nya, nunnya pengganti tanwin yang ada ketika mufradnya. Itu maksudnya. Tanwinnya adalah pengganti, saya ulangi, nun itu adalah nun pengganti tanwin yang ada pada isim mufradnya. Qala, saya boleh satu lagi sebagai contoh, sebagai lebih ini. Misalnya, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad, sudah kita lewati, qad apa? Di sini masuk ke fil madhi. Bermana apa? Tahqiq. Aflaha fil madhi. Al mu'minun fa'il. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, mu'minun fa'il. Apa tanda fa'ilnya? Fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Waw. Kenapa tanda rafa'nya waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Tanda rafa'nya waw. Lalu nun yang ada di akhirnya apa itu fungsinya? Katakan nun pada mu'minun itu adalah nun pengganti tanwin yang ada ketika mufradnya. Ketika mufradnya mu'minun. Mu'minun ada tanwin. Nah, ketika dijamak nunnya diganti, saya ulangi, ketika dijamak tanwinnya diganti nun. Mu'minuna. Nun pada jamak mudzakkar salim. Nun pada jamak mudzakkar salim itu adalah pengganti tanwin yang ada pada mufradnya. Itu yang pertama. Waw menjadi tanda rafa pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua. Qala wa ammal asmul khamsah. Adapun asmaul hamzah yang menjadi tanda rafa pada asmaul hamzah. Fahiya hadhihi al-alfadhu al-mahsuratu allati 'addaha al-mu'allif. Yaitu lafaz-lafaz yang terbatas yang disebutkan satu persatu oleh mu'allif. Wahiya abuka wa akhuka wa hamuki. Hamuki itu ya dengan kasrah kaf. Hamuki. Hamuk itu adalah, iya, saudara-saudara laki-laki, suami, seorang wanita. Kata Rasulullah SAW, Alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Iya. Masuknya seorang saudara suami, adiknya suami, pamannya suami, iya, ke rumah seorang wanita, dimasuki iparnya laki-laki, kata pamannya dari suaminya itu adalah perkara yang sangat menakutkan. Alhamu al-maut. Kenapa orang-orang menganggap itu satu hal yang lumrah, biasa, padahal bahayanya sangat dahsyat. Alhamu al-maut. Ya, hamu itu adalah saudara laki-laki dari ya, suami seorang wanita. Adik lakinya suami, pamannya suami, dan seterusnya. Di sini baca kasrah, hamuki. Wafuka wadumadin. Wahiya. Ya kembali ke mana? Ya kembali ke mana? Ke asmul hamsah. Asmul hamsah. Turfa'u bilwawi. Dirafa dengan wawu. Niyabatan anidhammah. Takulu. Hartara abuka. Wa ahuka. Wa hamuki. Wafuka wadumadin. Ya. Hadara fil madhi. Abuka fa'il. Fa'il itu marfu. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya adalah waw. Kenapa tanda rafanya waw? Karena dia termasuk asma'ul khamsah. Begitu. Qala wa kadza taqulu hadza abuka. Hadza isim isyarah fi mahal rafa mubtada. Abuka khabar. Khabar itu termasuk isim marfu. Apa tanda rafanya? Waw. Kenapa tanda rafa'nya waw? Karena dia isim, termasuk isim dari Asmaul Khamsah. Wa taqulu abuka rajulun salihun. Abuka mubtada. Abuka mubtada. Rajulun, iya, ini khabar salih na'at dari rajul. Asyahid abuka. Abuka mubtada. Mubtada itu isim marfu. Abuka marfu. Apa tanda rafa'nya waw? Kenapa tanda rafa'nya waw? Ya, karena dia Asmaul Khamsah. Ini sengaja saya ada seperti itu biar antum lebih paham insyaallah. Ya, kita kejar terus. Kenapa dia marfu mubtada? Kenapa apa tanda rafa'nya? Waw. Kenapa tanda rafa'nya waw? Karena dia Asmaul Khamsah. Nah, buka rajulun salih. Qala ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Sama di sini abuna, kalau kita irab waw sebagai waw isi naf, berarti abuna, abuna mubtada. Mubtada itu marfu. Tanda rafa'nya waw karena dia asmaul hamzah. Ya, syekhun khabar, khabar kabir ini na'at dari syekh. Min haitsu amarahum abuhum. Sekarang abuhum di sini fa'il. Amara fi'il madhi. Hum dhamir fi mahal nasab maf'ulun bih. Abuhum fa'il. Fa'il yang mu'akhar. Fa'il. Fa'il itu marfu. Apa tanda rafa'nya? Waw. Karena dia asmaul hamzah. Wa innahu ladu ilmin. Wa innahu ladu ilmin. Sekarang dhu apa? Khabar. Khabar inna. Khabar inna. Khabar inna termasuk isim marfu. Apa tanda rafa'nya? Waw. Kenapa? Karena dia termasuk asmaul hamzah. Inni an akhuk. Inni an akhuk. Iya. Inni mana? Mana? Isim innanya itu dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Itu bimahal nasab inna. Ana di sini taukid dari ya mutakallim. Akhu khabar inna. Akhu khabar inna. Khabar inna marfu. Tanda rafa'nya waw. Kenapa? Karena dia asmaul hamzah. Qala wa qad ismin minhuma minha fi hadhihi al-amsilati marfu. Semua isim dari contoh-contoh tadi itu marfu. Wala mutarafihi, tanda rafa'nya ada waw niyabahnya dhammah. Qala wa ma ba'daha min al-dhamir, ini tambahannya. Adapun apa yang salah asmaul hamzah di dhamir-dhamir yang ada, ya abuka, ahuka, hamuki, fuka, itu kan semua akhirnya itu dhamir. Dhamir ka, iya, toki. Qala aw lafdhu mal, atau yang setelahnya dari berupa lafdhu mal, dhu malin, dhu malin. Semua itu adalah atau lafdhu ilmin, dhu ilmin. Itu mudhafun ilaih. Fu ka. Fu-nya mudhaf, ka-nya fi mahal jar mudhaf ilaih. Abu ka. Iya, abunya mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Itu maksud beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga terakhir saya irab misalnya hadara abuka. Hadara abuka, hadara fil madhi. Abuka, abu di sini apa? Fa'il, marfu. Apa tanda rafa'nya? Waw. Kenapa? Karena dia termasuk sabah hamzah. Abu mudhaf. Iya, khas di sini dhamir fi mahal jar mudhaf ilaih. Gitu irabnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.